ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Kalau terjadi diskusi, terjadi perdebatan, bagaimana cara diskusinya? Awas, ini pun nanti, maaf ya, sekali lagi maaf, tapi ini harus didudukan dengan cara yang baik. Ayat ini pun harus ditujukan kepada para ustadz. Ustadz ini yang kurang ini. Ada perbedaan, tapi yang dipancing untuk diskusi murid-muridnya itu salah. Jadi kalau ustadz ada beda pandangan, duduk ustadznya. Ketemu satu dengan yang lainnya, diskusikan. Pemahaman saya begini, referensinya begini, begini, begini. Oh iya, pemahaman saya begini, referensinya begini, begini, begini. Mana Qurannya ini? Mana hadisnya ini? Apa kata ulamanya begini? Ayo kita buka kitabnya. Setelah ditemukan ternyata yang ini benar, yang ini benar. Kalau sudah begitu, umumkan pada muridnya. Oh begini, kalau ustaz ini mengatakan ini, dia benar, referensinya ini. Kalau saya katakan ini referensinya begini. Kita tidak boleh menyalahkan yang lain karena dia punya dalilnya. Hanya kita menganggap bahwa ini yang terkuat, silahkan amalkan. Kalau kamu menganggap itu yang kuat, silahkan amalkan yang itu. Kalau sudah seperti itu yang paling bagus. Ini kan aneh. Ustadz nyampaikan ke sini, ini yang benar, yang lain salah. Di sana nyampaikan ini yang benar, dia yang bid'ah. Tapi masalahnya ketika diajak ketemu, dua-duanya gak mau datang. Diajak dialog, gak datang. Diajak ketemu, gak hadir. Tapi dari kejauhan mengatakan, dia bid'ah, dia salah, manhajnya rusak, dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah mendudukan persoalan itu keliru. Jadi kalau ustadznya datang, duduk, diskusi, muridnya pun pasti akan mendapatkan pencerahan yang terbaik. Demi Allah saya katakan, kalau itu terjadi itu luar biasa. Saya kemarin di Multaqa itu ada pertemuan ulama dan da'i. 600 orang datang. Saya berharap-harap pada saat itu kita bisa bertemu semuanya duduk. Bahkan kita menunggu sampai tengah malam. Supaya ada terjadi momen yang sangat bagus, da'i Indonesia saja ulama-ulamanya. Apa sih yang berbeda di kalangan para umat? Oh ini berbeda dengan satu dan yang lain, ribut masalah kunut. Yang itu ribut masalah ini ribut masalah tahlilan dan sebagainya, duduk semuanya. Kemudian bedah masalahnya. Saya itu pulang ke tempat masing-masing dan sampaikan, si pulan begini dasarnya ini. Itu yang paling hebat. Tapi yang terjadi adalah, ini yang paling luar biasa. Maka ini kita akan dudukkan bagaimana cara-cara yang baik. Bahkan nanti malam saya akan bahas, yang paling bahaya adalah muncul kaidah-kaidah baru yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama di masa dulu. Dan kaidah ini ditujukan bukan ingin membangun cara ibadah yang benar, tapi hanya ingin menjaga komunitasnya supaya tidak bergabung dengan orang lain. Ini yang paling bahaya. Ya, saya tidak ingin mencari musuh dalam apapun, itu gak boleh. Dan jangan adu dombakan satu dengan yang lainnya, karena saya bukan domba. Ya. Jangan diadu, kita jangan mencari musuh. Tugas kita hanya menyampaikan ini risalah. Kalau orang lain beda dengan Anda, jangan dicela. Barangkali dia punya pilihan. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Kalau saya ajarkan ini kemudian Anda gunakan untuk mencela orang lain, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda selama saya hidup di dunia. Kita harus berbeda dengan yang lain. Belajar kita untuk menemukan kebenaran, beribadah dengan cara yang benar. Bukan digunakan amunisi untuk menyerang orang lain. Paham? Baik, karena itu, kalau ada perbedaan dudukan, gali kemudian dalilnya, dasarnya apa. Kalau sepakat, alhamdulillah. Kalau tetap berbeda, hormati orang lain. Siap insya Allah? Baik.